الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita melanjutkan pembacaan terhadap kitab Syarh Usul Sunnah, syarah penjelasan tentang sebuah risalah yang berjudul Usul Sunnah karya Imam Ahmad, yang diberikan syarah atau penjelasannya oleh Al-Allamah Al-Walid Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kita masih pada bab tentang al-iman, pasal tentang al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, membahas tentang iman kepada takdir al-qadar, takdir baik, takdir itu adalah takdir yang senang yang kita rasakan, itu adalah takdir yang baik menurut kita, ataukah takdir tersebut adalah takdir yang menurut kita sesuatu yang memberatkan, menyulitkan, sesuatu yang jelek terkait dengan apa yang kita rasakan. Maka semuanya dari hal-hal tersebut, takdir tersebut, wajib untuk kita mengimani. Bahwasanya ada, bahwasanya hal-hal tersebut telah ditakdirkan kepada kita. Berkata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, minal usulil lati man taraka minha khaslah, termasuk di antara usul, prinsip-prinsip pokok kaya dengan prinsip-prinsip pokok al-sunnah wal-jamaah, yang apabila seorang meninggalkan satu saja darinya, yang apabila seorang meninggalkan satu saja darinya, yakni apabila ia meninggalkannya, maka ia keluar dari daerah al-sunnah. Jika ia meninggalkan satu saja dari banyak berbagai macam prinsip-prinsip pokok dalam akidah Ahlus Sunnah. Satu saja ia tinggalkan, satu saja ia menolaknya, satu saja ia menentangnya, maka ia tidak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Tidak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Baik. Di antara prinsip tersebut adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir, baik yang kita rasakan takdir tersebut adalah sesuatu yang baik bagi kita, ataupun takdir tersebut kita rasakan sebagai sesuatu yang jelek untuk kita, maka kita wajib untuk mengimaninya. Bahwasanya hal tersebutlah ditakdirkan untuk kita. Fa'alal mu'min ayyumina bi annal qadara kullahu khairahu wa syarrahu minallahi tabaraka wa ta'ala. Yakni maksudnya beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi adalah wajib bagi setiap mukmin, orang-orang yang beriman, untuk mereka mengimani, meyakini bahwasanya seluruh takdir yang dirasakan, yang menimpa padanya, sesuatu yang terjadi, apakah itu sesuatu yang baik ia rasakan atau itu sesuatu yang jelek ia rasakan, bahwa seluruhnya itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruhnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Waqad takallama syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fil wasatiyah wa ghairiha min al-qadar. Dan sungguh telah berkata tentang hal ini, tentang takdir. Yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah atau kitab-kitab beliau yang lain tentang perkara takdir ini, dia telah menjelaskan bahkan kalau tidak salah ada kisah beliau yang membahas khusus tentang takdir. Wa annahu darajat, yakni bahwasanya iman kepada takdir ini memiliki tingkatan. Bisa juga disebut rukun. Fadarajah al-ula, maka tingkatan yang pertama. Juga ada mengatakan rukun, dikatakan seluruh dari perkara ini, tingkatan-tingkatan ini, poin-poin ini nanti, ini perkara yang harus diyakini bagi seorang yang dikatakan beriman kepada takdir. Ia tidak akan sempurna jika seorang mengatakan beriman kepada takdir kecuali dengan beberapa perkara ini yang akan disebutkan. Harus ia terpenuhi perkara-perkara yang akan disebutkan. Fadarajatul ula, maka tingkatan yang pertama, ilmullah al-muhib bi kulli syai'in. Yani seorang harus meyakini bahwasanya ilmunya Allah, ilmunya Allah ini al-muhit, mencakup bi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, Ini ilmunya Allah. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Tidak ada yang Allah itu tidak tahu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu itu Allah tahu hakikatnya. Apa saja yang terjadi, sudah terjadi atau belum, ini Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu tadi, dimanapun ia berada, meskipun ada di tempat yang gelap, ada di sebuah gua yang gelap, ada seekor semut hitam. Siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa tahu kalau ada demikian? Tapi Allah Maha tahu. Bahkan daun-daun yang berguguran, ini Allah Maha tahu. Tidaklah sehelai daun pun ia jatuh ke bumi, maka Allah mengetahui tentang perkara tersebut. Segala sesuatu ini tercakup dalam ilmunya Allah. Alim Allah bi'ilmihi al-qadim al-azali. كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله. Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang qadim dan azali, ilmu yang sudah sejak dulu kala Allah mengetahuinya dengan pengetahuan yang qadim dan azali. Bukan baru saja mengetahui ketika sesuatu itu terjadi, bahkan Allah mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi dan mengetahuinya ini sudah sejak dulu kala. Segala sesuatu Allah mengetahui dari makhluk-makhluknya. Yang kecil maupun yang besar. Yang samar, yang sifatnya rumit, kecil, sembunyi, atau yang jelas nampak, ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سورة الحج آيات 70. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang ada di langit dan di bumi. Sungguhnya seluruhnya dari perkara tersebut telah ada di dalam kitab. Ini Allahul Mahfuz, telah tertulis di sana. Segala sesuatu saja. Dan sungguhnya yang demikian bagi Allah itu sangatlah mudah. ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ. Kemudian Allah, setelah Allah, baik Allah dengan ilmunya tadi mengetahui segala sesuatu, dan Allah kemudian menulis segala sesuatu tadi di dalam sebuah kitab yang terjaga. Ini yang disebut sebagai Al-Lawh Al-Mahfuz. Ini kitab yang ada di sisi Allah SWT yang tertulis padanya takdir seluruh makhluk. sejak diperintahkan untuk menulis sampai nanti hari kiamat. Semuanya tertulis dalam kitab tersebut, Al-Lawhul Mahfuz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu beliau bersabda, قدر الله مقادير كل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Taala telah mentakdirkan, menetapkan takdir bagi segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi itu telah Allah tetapkan takdirnya. Allah telah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, takdir seluruh makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Dengan jarak 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menetapkan takdirnya. Takdir apa saja nanti akan terjadi di langit dan bumi tadi. Dari makhluk-makhluknya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada al-qalam tadi, uktub, tulislah. Qala ma aktub, berkata al-qalam, pena tersebut, apa yang saya tulis, apa yang akan saya tulis. Qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Maka Allah memerintahkan, tulis apa saja yang akan terjadi dan telah terjadi sampai nanti hari kiamat. Segala sesuatu telah ditulis. Ini dalam tadi Al-Lawhul Mahfuz, dalam kitab yang terjaga. Takdir segala sesuatu. Fakataballahu tabaraka wa ta'ala kullal ma'lumat التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. Maka Allah Subhanahu wa Taala menulis التي علمها الله التي علمها بعلمه التي علمها بعلم الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. Maka Allah menulis tabaraka wa ta'ala segala sesuatu yang diketahui oleh Allah SWT, menjadi maklumat tadi, menjadi ilmunya. Dengan ilmu yang maha sempurna yang maha mencakup segala sesuatu. Ini ilmunya Allah. Allah bersifat dengan Al-Alim, maha mengetahui. Dengan pengetahuan yang sempurna, sifat yang sempurna, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tulis seluruhnya di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Allah taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Di sisi Allah lah kunci segala perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hanya Allah yang disifati dalam hal mengilmui perkara yang gaib. Adapun makhluk maka tidak memiliki sifat ini. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui terhadap perkara yang gaib dan tidak ada yang Allah beritahu. Tidak seorang pun yang Allah beritahu dalam perkara gaib tadi. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Illa man irtada min ar-rusul. Kecuali yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Sehingga para nabi dan rasul pada hakikatnya mereka tidak mengetahui ilmu gaib, perkara yang gaib. Melainkan hanya terkadang yang dinampakkan oleh Allah SWT untuk mereka. Itu hanya pada beberapa perkara saja. Jadi mereka, para nabi, para rasul, tidak bisa disifati dengan mengetahui perkara yang gaib. Meskipun terkadang mereka mengkhabarkan perkara-perkara yang sifatnya gaib. Dikarenakan hal tersebut adalah wahyu dari Allah SWT, bukan karena mereka yang mengilmui perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu yang termasuk perkara yang gaib, yakni perkara yang memang telah terjadi lampau, terkadang zamannya jauh. Rasulullah SAW kadang beliau mengkhabarkan tentang kisah-kisah Bani Israel yang mana beliau belum pernah menyaksikan sendiri, bahkan itu terjadi pada ratusan tahun yang lalu, atau mungkin malah ribuan tahun yang lalu. Umat-umat sebelumnya demikian pula beliau masa yang lampau. Demikian juga terkait dengan perkara yang akan datang, ini juga ilmu yang sifatnya gaib. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Rasul beliau juga terkadang menceritakan perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini perkara yang gaib. Atau juga sesuatu yang sifatnya sudah dimensinya lain, alamnya lain. Seperti alamnya jin, alamnya malaikat, ada alam kubur. Ini perkara yang gaib dan lain sebagainya. Yang mana seorang itu tidak langsung menyaksikan sendiri, maka disebut perkara yang gaib. Entah sesuatu yang lampau, entah sesuatu yang akan datang, entah memang beda alamnya. Maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di laut, apa saja yang ada di daratan dan yang ada di laut. Di dalam, di daratan, di dalam gua yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahui. Allah Maha mengetahui pedalaman hutan dan Kalimantan, hutan Amazon yang mungkin tidak pernah tersentuh manusia, Allah Maha mengetahui akan terjadi di situ. Mungkin pula dalam laut, di kedalaman laut yang masih banyak menjadi misteri bagi manusia, Allah Maha mengetahui. Dalam ayat tentang apa yang terjadi di sana, apa yang ada di sana. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah pasti tahu. Jangankan untuk satu kita mengetahui daun dari seluruh tanaman pohon yang ada di dunia ini. Kita suruh menghitung berapa daun yang jatuh dari seluruh daun yang ada di dunia. Satu pohon saja kita disuruh menghitung berapa daun yang jatuh, ini sangat sulit bagi kita. Maka ilmunya Allah ini maha sempurna. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin. Tidak pula sebuah biji yang kecil dalam kegelapan bumi, baik yang basah maupun yang kering, melainkan illa fi kitabin mubin, semuanya telah tercatat di dalam kitab yang jelas. Ini Allahul Mahfuz. Allah Maha mengetahui semuanya dan sudah mencatat, menuliskan semuanya di dalam Allahul Mahfuz. Juga Allah Ta'ala berfirman, ini Allah menukilkan ucapan Luqman kepada anaknya. Berkata Luqman, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Luqman, wahai anakku, sungguhnya apabila ada suatu yang sangat kecil, paling hanya sebesar biji sawi, yang ada di sebuah batu atau ada di langit atau di bumi, apa saja, meskipun dia sekarang yang sangat kecil, bahkan sebenarnya kecil biji sawi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mampu mendatangkannya. Ini Allah mengetahui tentang perkara yang kecil tadi. Ilmu Allah itu mencakup tentang perkara yang kecil tadi. Kita disuruh cari jarum, ditumpukan jerami aja sudah bingung. Mana kalau disuruh cari satu jarum di antara langit dan bumi. Allahu alimun bi kulli syai'in. Maka Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa dawwana hadhihi al-asya' kullaha fil lawhil mahfuz. Dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu, dan kemudian Allah menuliskan segala sesuatu tadi seluruhnya dalam Allahul Mahfuz. Ini pada tingkatan yang pertama, tahapan yang pertama. Baik. Yang mana pada tahapan ini? Ini pada yang terkandung dua perkara. Yang pertama tadi adalah al-ilmu. Al-ilmu. Yani kita beriman bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci. Ini yang disebut sebagai al-ilmu. Rukun yang pertama dari iman kepada takdir, al-ilmu. Yani kita beriman bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dalam tahapan yang pertama ini juga terkandung padanya rukun yang kedua, yakni al-kitabah. Rukun al-kitabah. Yakni kita mengimani, rukun al-kitabah maksudnya, kita mengimani bahwasanya Allah telah menuliskan segala sesuatu yang ia ilmui tadi di dalam al-lawhul mahfuz. Segala takdir. Takdir segala sesuatu telah Allah tuliskan dalam al-lawhul mahfuz. Ini kita mengimaninya. Ini dua rukun yang pertama. Summa darajat tsaniyah. Kemudian tahapan yang kedua, tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir. Wahiyya al-imanu bimasyiatillahil ammah asyamilah li kullil asyai wa kullil muradati allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah itu memiliki masyiah, kehendak yang sifatnya syamilah, ammah syamilah, umum, mencakup, li kullil asya, terhadap segala sesuatu. Dan terhadap apa saja Allah inginkan subhanahu wa ta'ala. Yani kita beriman bahwasanya tidaklah segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi melainkan atas kehendaknya Allah, iradah dan masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ada kehendak Allah SWT. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, al-masyi'ah. Al-masyi'ah. Ini kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi tidak ada yang luput dari kehendaknya Allah. Seluruhnya itu sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. Meskipun secara zahir, secara zahir sesuatu yang secara zahir yang kita lihat, ini sesuatu yang jelek. Seperti Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis. Yang kemudian iblis ini ternyata membangkang kepada Allah, durhaka, kafir kepada Allah. Ini semua penciptaan Allah dan iblis, dan kafirnya iblis kepada Allah, ini tidak luput dari masyiat Allah SWT, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara-perkara yang seperti ini semua terkait dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kebijakan Allah SWT. Meskipun secara zahir kita melihat kenapa kok iblis itu diciptakan, padahal dia adalah makhluk yang paling kafir, yang membangkang kepada Allah SWT. Dan Allah tahu dia akan kafir. Di antara hikmahnya bahwasanya iblis ini disiapkan nanti untuk menjadi ujian bagi manusia. Ini di antara hikmah kenapa iblis itu diciptakan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Wal imanu bi qudratihi allati yakhluqu biha kull al-asya. Baik. Selanjutnya rukun yang keempat adalah iman kepada kemampuan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yani al-khalqu. Ini rukun yang keempat dari takdir, iman kepada takdir. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, yang keempat al-khalqu, penciptaan. Yani kita mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Namanya makhluk itu artinya diciptakan. makhluk maksudnya diciptakan. Siapa penciptanya? Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya ada satu Al-Khaliq, adapun yang lainnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi dan segala isinya, malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, al-jannah wa an-nar, surga dan neraka, arsy Allah, singgasananya Allah, seluruhnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fala min ma'dumin aw mawjudin sabiqan aw lahiqan saghiran aw kabiran qawlan aw fi'lan harakatan aw sukunan la tahsulu illa bi masyiatillah wa la tujadu illa bi khalqillah wa ijadihi iyyaha bi masyiatihi wa qudratihi allati la yu'jizuha syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun baik yang ia adalah sifatnya ma'dum, sesuatu yang tidak ada, au mawjud, atau sesuatu yang ada. Tidaklah sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang ada itu, ini terlepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan penciptaannya Allah SWT. Jadi sesuatu itu ketika ia tidak ada, itu karena memang Allah menghendaki ia tidak ada. Allah menghendaki ia tidak diciptakan. Demikian buat sebaiknya. Segala sesuatu yang wujud, yang ada, itu semuanya karena Allah menghendaki ia ada. Dan Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya. Segala sesuatu yang ada dan tidak ada, yang dulu maupun yang nanti, semuanya, yang kecil maupun yang besar, baik yang sifatnya ucapan atau perbuatan dari makhluk, itu terkait dengan kehendaknya Allah dan penciptaannya Allah. Tidak ada seorang makhluk itu berkata kemudian tidak terkait dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan ia bisa mengeluarkan ucapan tersebut. Begitulah perbuatan makhluk. Semuanya ini terkait dengan kehendak dan penciptaan Allah. Demikian pula terkait dengan gerakan dan juga diamnya makhluk. Semuanya terkait dengan masyiahnya Allah SWT. Allah tidak menghendaki sesuatu itu bergerak, itu sudah diam. Allah tidak menghendaki sesuatu itu untuk diam, dia akan bergerak. Ini semua terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptanya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehendak dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang bisa seorang pun yang merubahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Baik. Ini di sini Syekh Hafizullah beliau menyebutkan dengan dua tingkatan. Ini rukun takdir tadi. Dari para ulama kadang menyebutkan dengan empat. Yang mana empat tadi tercakup dalam dua yang tadi. Tahapan yang pertama tercakup rukun, dua rukun yang pertama dari empat rukun. Tingkatan yang pertama tadi al-ilmu wal kitabah, rukun al-ilmu wal kitabah. Tingkatan yang kedua rukun al-masyiah wal khalqu. Yang mana seluruh dari rukun ini harus diimani oleh seorang yang mengatakan ia beriman kepada takdir. Kalau satu dari rukun ini ia tinggalkan, maka ia tidak dikatakan beriman kepada takdir. Ia digolongkan sebagai qadariyah, para pengingkar takdir. Sebagaimana yang keluar dari pemikirannya Ma'bad Al-Juhani, yang kemudian sampai kepada, dilaporkan kepada Ibnu Umar, Baik. Pemikirannya ini karena mengingkari satu rukun ini saja dari takdir. Yani bahwasanya dia mengatakan innal amra unuf. Bahwasanya innal amra unuf. Bahwasanya Allah itu tidak mengetahui suatu perkara, suatu kejadian sampai perkara itu terjadi, baru Allah tahu. Ini tentu saja bertentangan dengan rukun al-ilmu. Sedangkan rukun al-ilmu kita meyakini bahwasanya kita mengimani Allah itu mengetahui sesuatu itu terjadi sebelum ia terjadi. Demikian pula sudah dan setelah Allah Maha mengetahui. Tapi kalau tadi pemikirannya Muhammad Nujuhan Qadariyah hanya karena mereka mengatakan tadi. Bukan mereka mengatakan tidak ada takdir, sama sekali menafikan takdir, tidak. Tapi hanya menafikan salah satu dari rukun takdir. Tapi mereka sudah dicap sebagai Al-Qadariyah. Bahkan mereka sudah dikafirkan. Tidak berguna suruh amal-amalan mereka. Infak, sedekah mereka, salat mereka. Ketika mereka tidak beriman dengan takdir. Jadi dengan hanya satu dari empat rukun takdir ini. Sehingga ini semua harus diimani. Harus diimani. Demikian pula dengan terkait dengan Al-Qalb. Al-Qalb. Mu'tazilah mengatakan makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi tidak terkait dengan kehendaknya Allah. Ini kata Mu'tazilah. Sehingga Mu'tazilah ini juga disebut mereka juga memiliki pemahaman Qadariyah. Tapi dari sisi mereka mengingkari rukun Al-Khalqu. Kata mereka makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini semua adalah ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah. Baik. Masih ada kelanjutannya pembahasan kita tentang takdir. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini rukun takdir. Kalau di sini Syekh menuliskan merangkum dalam dua tahapan, tapi juga tercakup padanya empat rukun takdir sama saja. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.